agama yang satu muncul, maka senantiasa dalam keadaan gurbah dan akan kembali dalam keadaan gurbah. Begitu pula din Ibrahim alaihissalam datang dalam keadaan gurbah, asing, dan kembali menjadi asing sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada di antara mereka di tengah-tengah gelapnya kesyirikan, penyembahan terhadap berhala-berhala, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada masa jahiliyah. Ada di antara mereka yang masih fitrahnya salimah, fitrahnya masih sehat, masih mencari agama yang benar, agama yang masih tersisa dari agama Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka yaitu yang dikenal dengan nama Al-Hunafa atau Hanifiyin, ya. Mereka yang masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan dengan tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan tauhid asma dan sifatnya. Mereka ini yang terkenal dengan al-mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang mustaqim, orang yang masih kokoh di atas Nabi, di atas agama Ibrahim alaihi salam. Dan mereka juga mengingkari penyembahan-penyembahan terhadap berhala yang diadakan oleh Amir ibn Luhai. Wa kana min haulail hunafa, di antara mereka para hunafa yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Qus ibn Sa'idah al-Iyadi, juga Zaid ibn Amr ibn Nufail, juga Umayyah ibn Abi Salt, Abu Qais ibn Abi Anas, Khalid ibn Sinan, An-Nabighah Adzibyani, Zuhair ibn Abi Sulma, juga Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib, ya, salah satu kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang masih berpegang dengan agama Ibrahim. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima wa makana minal musyrikin. Sungguh Ibrahim bukan termasuk orang Yahudi, juga bukan Nasrani, kan, tapi Ibrahim Hanifan, orang yang lurus, mustaqim, musliman, yang berserah diri. Wa makana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang syirik, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kul hai Muhammad sadaqallah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar. Fattabi'u, ma'ikutilah millata Ibrahim hanifa. Millah, agama Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang syirik. Maka ikutilah agama Ibrahim. Juga telah kita bacakan sebagian kisah di antara mereka, yaitu kisahnya Zaid ibn Amr ibn Nufail, yang mana ini beliau merupakan salah satu di antara hunafa yang juga ayah dari sahabat yang mulia Sa'id ibn Zaid, ahadul asharah al-mubasharina bil jannah, salah satu sahabat yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'id ibn Zaid Ibn Amr ibn Nufail. Bapaknya Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ini masih satu keturunan dengan Umar ibn al-Khattab ibn Nufail. Jadi Zaid ibn Amr ini masih sepupuan dari Umar ibn al-Khattab ibn Nufail. Ya. Kita bacakan juga kisahnya kemarin, yaitu riwayat Ibnu Ishaq dengan sanadnya kepada Asma binti Abi Bakar. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar pernah melihat Zaid ibn Amr ibn Nufail menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, kemudian berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap Quraisy, wallazi nafsu Zaidin biyadih, demi zat yang jiwa Zaid berada di tangannya, ma asbaha minkum au ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang berada di atas agama Ibrahim selainku." Dan juga di kesempatan lainnya, Zaid ibn Amr ibn Nufail juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni lau a'lamu ahabbul wujuhi ilaik abadtuka bihi walakinni la a'lam." Ya Allah, sungguh ya, seandainya aku mengetahui bentuk ibadah atau cara ibadah yang engkau sukai, maka aku akan beribadah dengan cara itu. Akan tapi ya Allah, aku tidak mengetahuinya. Ya, karena kan sudah hilang dan terkikis ya, agama Ibrahim yang utuh. Sehingga ibadah-ibadah yang tadinya disunnahkan, ya, yang tadinya dilakukan, ya, mulai hilang dengan banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan. Semakin banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang merebak, semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebar. Maka begitu pula, ya, semakin hilang al-haq, semakin hilang dan menipis ya, ajaran Islam yang murni, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, dan lain sebagainya. Dan juga Zaid ibn Amr ibn Nufail pernah mengatakan, "Ilahi ilahu Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim, wa dini dinu Ibrahim, dan agamaku adalah agama Ibrahim, wa kana yuhyil mau'udah." Dan juga Zaid ibn Amr ibn Nufail menghidupkan kembali sunnah, sunnah yang telah hilang, seperti al-mau'udah, itu adalah mengubur anak perempuan, ya, karena mereka tidak suka jika melahirkan anak perempuan. Ketika ada anak perempuan lahir, langsung dikubur hidup-hidup. Maka dari itu, wa izal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak yang dikuburkan hidup-hidup, ya, dari wanita itu, ya, ditanya, su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh? Ya. Atas dosa apa kamu dibunuh? Ya. Ini merupakan pengingkaran, istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkar. Wa kana yuhyil mau'udah, maka Zaid ibn Amr ibn Nufail tidak setuju dengan itu. Ya. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Maka apa yang dilakukan oleh Zaid ibn Amr? Dia ketika ada seseorang yang ingin mengubur anak perempuannya, dikatakan kepadanya, "La taqtulha," jangan bunuh dia, jangan kubur dia. "Idfa ilayya," berikanlah padaku. "Aqfulha," maka aku akan mengurusnya. "Faiza tara'ra'at fakhudha," jika dia telah tumbuh kembang, telah dewasa, maka ambillah dia. Atau jika kamu tidak mau, masih tidak mau juga, ya sudah, biarkan aku yang masih mengurusnya. Ini adalah Zaid ibn Amr ibn Nufail. Juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Zaid ibn Amr ibn Nufail pernah keluar menuju negeri Syam mencari agama yang benar untuk diikutinya. Kemudian bertemu dengan orang Yahudi. Ditanyakan tentang agama mereka. La'allahu yatba'uhu, ya barangkali dia bisa mengikuti agama itu. Jika dianggap atau sesuai dengan agama yang dia cari. Faqala lahul Yahudi, maka Yahudi tadi mengatakan innaka la takunu ala dinina hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Kata orang Yahudi tadi, sungguh engkau tidak akan pernah bisa berada di atas agama kami sampai kamu mengambil bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita ketahui bahwasanya al-Yahud sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjauh dan menghindari dari sifat-sifat mereka, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka al-maghdub alaihim adalah al-Yahud. Ya. Waladdallin adalah Nasrana, Nasara. Ya. Maka kata Yahudi ini, kamu tidak akan bisa berada di atas agama kami sampai kamu mengambil jatahmu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mengamalkan apa yang telah diilmui. Ini agamanya Yahudi. Maka kata Zaid, "Wa ma afirru illa min ghadabillah." Sungguh aku pergi ke negeri Syam, ke sana kemari, itu hanya ingin mencari dan kabur dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahmilu min ghadabillah syai'an wala astati. Sungguh aku tidak sanggup dan tidak mampu untuk menahan murka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Fa hal taduluni ala ghairihi? Bisakah kamu tunjukkan kepada selainnya? Kata dia, kata Yahud tadi, ma a'lamuhu illa an takuna hanifan. Aku tidak tahu lagi kecuali kamu harus berada dalam keadaan hanif. Kata Zaid, wa mal hanif? Apa itu hanif? Kata Yahud, dinu Ibrahim alaihi salam lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Jika kamu tidak sanggup, maka ikutilah agama Ibrahim. Karena Ibrahim bukan orang Yahudi, juga bukan Nasrani, dan tapi dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepadanya. Maka kemudian Zaid keluar. Ya. Falaqiya aliman nasraniyan, bertemu dengan seorang alim Nasrani. Fadara bainahuma mislama daraba bainahu wa bainal yahudi. Kemudian terjadi percakapan, ya, yang sama dengan seperti orang Yahudi tadi. Falamma ra'a Zaid qaulahum fi Ibrahim, maka ketika mendengar, ya, orang Yahudi tadi berbicara tentang Ibrahim, dia keluar. Falamma baraza rafa'a yadayhi, maka ketika keluar dia mengangkat tangannya, kedua tangannya, seraya berkata, Allahumma inni ushiduka anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, sungguh aku bersaksi bahwasanya aku berada di atas agama Ibrahim. Wa kana Zaid yarfudul akla min zaba'ihi Quraisy. Ya, keutamaan Zaid ibn Amr selanjutnya, ya, bahwasanya dia menolak makan dari sembelihan orang-orang Quraisy dan berkata, inni lastu akilan mimma tazbahun. Sungguh aku tidak memakan makanan apa yang kalian sembelih. Ala ansabikum, yang kalian sembelih untuk berhala-berhala kalian. Wala aqulu illa ma dzukira ismullah alaihi. Dan aku tidak akan makan kecuali sembelihan yang telah disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ibu ala Quraisy zaba'ihum, dan mencela habis-habisan, ya, apa yang dilakukan oleh Quraisy dan sembelihan-sembelihannya. Seraya berkata, asyatu khalaqahallah. kambing-kambing ini, domba-domba ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wa anzala laha minas sama'i ma'an, dan juga Allah turunkan untuk kambing-kambing ini dari langit air untuk mereka minum. Wa anbata laha minal ard, dan kemudian Allah tumbuhkan rumput-rumputan, rerumputan untuk kambing-kambing ini makan. Summa tadbahuna ala ghairi ismillah, kemudian kalian sembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk dalam fitrah salimah, orang yang mempunyai akal sehat, orang yang mempunyai fitrah yang sehat, dia akan senantiasa mengingkari kemungkaran-kemungkaran dengan fitrahnya, dengan fitrahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kambing dan telah menurunkan air untuk dia, dan telah menumbuhkan rerumputan-rerumputan untuk dia makan, kemudian kalian sembelih kambing ini dengan nama selain Allah, ajib. Inkara lidzalika wa'izaman lahu, ini bukan peringkaran terhadap orang-orang Quraisy. Dan juga wariyat ahadits ukhra min turuqin dha'ifah, lakinnaha ta'tadidu wa tataqawwa ba'duha bi ba'din bi ahaditsil Bukhari. Juga ada riwayat-riwayat lain yang dari jalur yang lemah, yang dhaif. Ya, kan, tapi riwayat-riwayat tadi menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang ada di Sahih Al-Imam Bukhari. Maka riwayat-riwayat ini yang kita bacakan bisa naik menjadi derajatnya menjadi hasan li ghairih. Dallat ala anna Zaidan, riwayat tersebut mengatakan dallat ala anna Zaidan kana yabhasu an din as-sahih, bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail senantiasa mencari agama yang benar. Wa akhiran istaqarra ala din Ibrahim, yang kemudian akhir hidupnya beliau tetap berada di atas agama Ibrahim. Ghafarallahu lahu wa rahimah wa rahimahu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dia, yuhsyaru dzaka ummatan wahdah baini wa bain Isa bin Maryam. Nanti di hari kiamat Zaid bin Amr bin Nufail akan dikumpulkan seorang diri sebagai satu umat yang berada di atas agama Ibrahim pada masa di antara masaku dan di antara masa Isa ibn Maryam. Yuhsyaru dzaka ummatan wahdahu, karena kokoh di atas agama Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, dakhaltu jannah fara'aitu li Zaid ibn Amr dauhatain. Aku pernah melihat di jannah, di situ aku melihat ada dua pohon besar milik Zaid ibn Amr. Dauh itu sejarah azimah. Dauh, dauhatain, berarti dua pohon yang besar. Laqad laqiya Zaid ibn Nufayl Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata qabla ayyub asa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khamsi sinin. Zaid ibn Amr ibn Nufayl pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya. 5 tahun sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi percakapan, yaitu percakapan ini, innilastu akila mimma tadzbahun ala ansabikum wala aqulu illa ma dzukira ismullah alaihi, dan sebagainya. Ini ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul belum diutus menjadi nabi. Dan juga Rasul termasuk orang yang tidak memakan dari sembelihan-sembelihan orang-orang musyrikin. Ini adalah kisah singkat dari Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ghafarallahu lahu wa rahimahu. Selanjutnya ada seorang dari Hunafa yang dinamakan dengan Waraqah ibn Naufal. Ini Waraqah ibn Naufal Ruya annahu kharaja ma'a Zaid ibn Nufail yabhasu an dinin sahih yattabi'uhu. Wa ba'dal bahsi tanassara waraqah wa lam yartadi Zaid siwa dini Ibrahim alaihi salam. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Waraqah ibn Nufail pernah mencari, ya, pergi bersama Zaid ibn Nufail untuk mencari agama yang benar sehingga bisa diikuti. Kemudian setelah mencari dalam waktu yang panjang, akhirnya Waraqah memilih untuk masuk ke dalam agama Nasrani dengan anggapan bahwasanya agama yang terakhir, gitu kan, nabi terakhir sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isa ibn Maryam alaihi salam. Maka dari itu tanassara Waraqah. Kan tapi Zaid bin Amr bin Nufail lam yartadi, tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Waraqah. Sehingga Zaid senantiasa dan tetap berada di atas agama Ibrahim alaihi salam. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dau'an cahaya, wa yuhsha annahu ayyakuna bihi junun. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, khawatir jika dirinya mati dalam keadaan ketakutan yang sangat ketika melihat dau tadi, ketika melihat cahaya dan mendengar suara. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inni ahsya ayyaku nabi junun. Aku khawatir aku gak kuat dengan hal ini. Maka kemudian ditangankan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia berkata, lam yakunillah liyaf'ala dhalika bika yabna Abdillah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan hal itu kepadamu, hai ibnu Abdillah. Ini adalah Khadijah. Kemudian Khadijah datang kepada Waraqah. Wa dzakarat lahu ma yaqa'u lahu. Kemudian beliau Khadijah menceritakan apa yang terjadi dengan suaminya. Faqala Waraqah. Maka kemudian Waraqah mengatakan, iyyakun shadiqan, jika benar apa yang dikatakan Muhammad, ya, fa inna hadza namus, maka yang dilihat ini, yang didengar tadi adalah namus, mislu namus Musa. Namus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Namus, maka ini adalah Jibril sebagaimana Jibril yang datang kepada Musa. Karena seluruh nabi semuanya apa? Malaikat yang turun kepada para anbiya adalah Jibril. Malaikat yang turun membawa wahyu kepada para nabi adalah Jibril alaihi salam. Maka kata Waraqah, fa inna hadza namus, maka ini adalah Jibril. Sebagaimana Jibril yang turun kepada Musa. Fa in bu'itsa wa ana hayyun, maka jika dia Muhammad ini diutus dan aku masih hidup, fa sa'u'azzizuhu wa ansuruhu wa uminu bihi, maka aku akan menguatkannya, akan menolongnya dan akan beriman kepadanya. Ini siapa? Waraqah ibn Nufail. Ya. Maka dari itu Al-Imam Suhaili dalam kitabnya Raudul Unuf beliau mengatakan, Waraqah qad sabata imanuhu bi Muhammad, bahwasanya Waraqah ibn Nufail telah tetap dan telah kokoh imannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, aslama al-qassu Waraqah ibn Nufail qas, ya, qaf kemudian sin, qassu ini merupakan pastur atau pendeta bahasa, nah, bahasa Arab, ya. Aslamal qassu Waraqah ibn Nufail, bahwasanya Waraqah ibn Nufail telah masuk Islam, ya. wa tamanna an yakuna jaza'an, dan dia berharap masih menjadi jaza'. Jaza' itu adalah syaban qawiyan. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, Waraqah ini masih berharap dia masih mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk apa? Idh yukhrija Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumuhu, ketika Rasul diusir oleh kaumnya. Maka jika terjadi seperti itu dan Waraqah masih memiliki kekuatan seperti kekuatannya pemuda, maka Waraqah akan membantunya, akan menolongnya, akan menguatkannya, dan akan beriman kepadanya. Sebagaimana dalam Jami' Tirmizi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di dalam tidurnya bahwasanya Waraqah ibn Naufal memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, dan dalam keadaan bersih. Ini mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya para anbiya, mimpinya Rasul adalah wahyu. Maka ini merupakan bisyarah bahwasanya Waraqah ibn Naufal berada di atas Islam. Wa fi hadisin akhar annahu ra'a alaihi salam annahu ra'a alaihi thiyab bayad. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Waraqah ibn Naufal memakai pakaian baju putih. Artinya bersih dari kesyirikan-kesyirikan, bersih dari syubhat-syubhat. Ini kisahnya Waraqah ibn Naufal. Wa sayati khabaruhu wal athar al waridah fi islamihi indal kalam an bidayati nuzulil wahyi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin al awail wa lahu abyatun syi'riyah ra'iah fit tauhid wal ba'ts. Ya, kisahnya yang panjang nanti akan disampaikan ketika pembahasan tentang turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang al-awail, awal-awal. Selanjutnya yaitu Qus ibn Sa'idah al-Iyadi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya, annahu indama qadima wafdu Iyadin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alahum an Qus ibn Sa'idah. Fadzakaru lahu annahu halak. Ketika itu datang rombongan dari Bani Iyad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menanyakan kepada mereka tentang Qus ibn Sa'idah. Maka mereka mengatakan bahwasanya Qus ibn Sa'idah halak. Ya, halak artinya mati. Sudah wafat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad syahidtuhu yauman bi'ukaz ala jamalin ahmar yatakallamu bikalamin mu'jibin munikin la ajiduni ahfazuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyaksikan ya suatu hari di Ukaz. Ukaz adalah pasar tahunan di Arab. Ya, aku pernah menyaksikan suatu hari Qus ibn Sa'idah berada di atas unta coklatnya. Ahmar itu dalam bahasa Arab bisa disebut, dikatakan bagi warna coklat juga, ahmar. Ala jamalin ahmar yatakallamu bikalamin mu'jibin munikin. Bahwasanya aku pernah menyaksikan Qus ibn Sa'idah berada di atas unta, kemudian berbicara dengan perkataan, dengan ucapan yang buat aku kagum dan membuat aku senang dan bagus. Akan tapi aku lupa apa perkataan itu. Padahal kalau ahadu afradil wafdi annahu yahfazu. Kemudian ada sebagian mereka, ya, sebagian dari rombongan mereka yang masih mengingatnya. Apa itu? Yaitu perkataannya Qus ibn Sa'idah al-Iyadi, ya masyaran nas ijtami'u. Wahai manusia, berkumpullah. Fakullu man ma tafat. Maka setiap yang mati, dia akan hilang. Setiap yang mati dia akan hilang. Setiap yang mati dia akan kehilangan untuk beramal. Wa kullu shay'in atin atin. Dan setiap yang akan terjadi dan setiap yang akan datang pasti terjadi. Wa kullu syai'in atin. Lailun dajin was sama'u dzatu abraj. Wa bahrun ajaj wa nujumun tazhar wa jibalun mursiyah wa anharun majriyah. Kataku si bin Sa'idah, wahai manusia berkumpullah, malam-malam gelap gulita, langit-langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang, lautan yang dipenuhi dengan gemuruh, bintang-bintang yang berkilauan, gunung-gunung yang kokoh, sungai-sungai yang senantiasa mengalir, sungguh inna fis sama la khabaran, sungguh di langit ada khabar, ada berita, ada wahyu. Mali aran nas yadhhabun fala yarji'un. Mengapa orang-orang ini pergi dan tidak kembali? Pergi meninggalkan agamanya dan tidak kembali. Aradu bil iqamati fa aqamu. Apakah kalian ridha tinggal di sini, di dunia ini? Am turiku fanamu. Apakah kalian, wahai manusia, meninggalkan agama kalian dan tidur? Aksama kusun billahi qasaman la raiba fih. Kus bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sumpah yang tiada keraguan di dalamnya. Inna lillahi dinan. Sungguh bagi Allah ada agama. Huwa arda min dinikum. Yang mana agama ini merupakan agama yang paling diridhoi oleh Allah daripada agama kalian ini. Wa ansada fi dzalika syi'ran. Kemudian beliau membacakan syair-syair. Kus ibn Sa'idah ini. Inna lillahi dinan huwa arda min dinikum hadza. Sungguh Allah memiliki agama, agama Islam. Yang mana agama ini merupakan agama yang paling diridhoi oleh Allah daripada agama kalian. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu indama qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahum an kus. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada mereka. Maka kemudian mereka menjawab bahwasanya Qus ibn Sa'idah al-Iyadi telah wafat. Kemudian menyebutkan perkataan yang sama dengan perkataan ini, dengan riwayat Ibnu Abi Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawa Ibnu Katsirin wal Baihaqi ahadits ukhra bihadzal makna fi qissati Qus wa ta'abbuduhu bil Hanifiyah wa aqwalihi wa asy'arihi fi dzalik. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dan Imam Baihaqi, dan juga ada hadis-hadis lainnya yang semakna dengan ini pada kisahnya Qus ibn Sa'idah dan penyembahannya, peribadahannya beliau dengan agama Ibrahim, dan ucapan-ucapannya dan juga syair-syairnya yang menunjukkan dalat ala anna li kiswatihi aslan tarikhian, bahwasanya kisah-kisah tadi ya, dikumpulkan, ada yang dhaif, ada yang munkar dan lain sebagainya ya, ada yang bisa dijadikan syahid, ada yang dijadikan mutabah ya, sehingga disimpulkan bahwasanya kisah ini memiliki usul ya, memiliki kisah nyata yang benar itu secara sejarah. Kama dzakara Ibnu Katsir wal Baihaqi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Al Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al Bidayah wa Nihayah. Kemudian ada Umayyah ibn Abi Salt, yaitu dia alladzi qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kada Umayyah ibn Abi Salt ayyuslim, yaitu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya bahwasanya kada, ini dari af'al muqarabah ya, fi'il muqarabah yang artinya tadulu apa qurba wuqu'il fi'il, hampir-hampir kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Kada Umayyah ibn Abi Salt ayyuslim. Hampir-hampir Umayyah ibn Abi Salt masuk Islam. Mengapa? Nanti disebutkan di sini. Wa fi riwayatin falaqad kana ayyuslim fi syi'rihi. Juga dalam riwayat lain, hampir-hampir Umayyah ibn Abi Salt masuk Islam dikarenakan syair-syairnya. Wa yuqal innahu mimman dakhala fin nasraniyah wa aktsara fi syi'rihi min dzikri tauhid wal ba'tsi wa yaumil qiyamah. Disebutkan juga bahwasanya Umayyah ibn Abi Shalb ini masuk ke dalam agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitabnya. Sehingga dia tahu bahwasanya Nabi akan diutus dari kalangan Arab dan berada di zamannya dan juga berada pada keturunan Abdul Manaf dan juga mengetahui sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana tubuhnya, bentuknya, ciri-cirinya, mengetahui, ya, karena membaca kitab-kitab Yahud dan Nasara, ya, membaca kitab-kitab mereka sehingga meyakini betul, ya, meyakini ciri-cirinya bagaimana. Ini Umayyah bin Abi Shalb. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab, mereka mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya pengetahuan, sebagaimana kita mengetahui anak-anak kita. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kita, mereka gitu kan. Bagaimana ciri-cirinya, matanya bagaimana, sifatnya bagaimana, apa yang dilakukan, karakternya bagaimana, semuanya tahu. Sebagaimana kita mengetahui anak-anak kita, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, benar-benar mengetahui. Wa inna fariqan min hum layaktumun al-haq, akan tapi di antara mereka ada yang menyembunyikan al-haq. Wa hum ya'lamun, dan mereka benar-benar mengetahui. Maka termasuk dalamnya Umayyah bin Abi Shalb, dia mengetahui betul, ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umayyah bin Abi Shalb, ya, walaupun dia hidup di zaman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum beriman dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'min takabburan ala ayyakuna tabi'an rasul. Sangat disayangkan dikarenakan sifat takabur, sifat sombong yang ada di hati Umayyah bin Abi Shalb, ya, sehingga tidak mau mengikuti agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu turun padanya ayat sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayatnya, yang telah kami berikan ayat-ayat kami, fansalakha minha, kan tapi dia malah melepaskan ayat-ayat tadi, malah tidak mengindahkan ayat-ayat tadi, itu kan. Fansalakha minha fa'atbahu syaitan, maka malah didatangi oleh syaitan, ya. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Ini turun pada Umayyah bin Abi Shalb, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala dalam kitabnya Shahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul, fi min Asbabin Nuzul. Ya, disebutkan bahwasanya ini ayat tadi turun pada Umayyah bin Abi Shalb. Ya, karena Umayyah sangat mengetahui bagaimana Rasul sifatnya, akan tapi tidak mau mengikutinya. Ya. Bahkan dalam riwayat, ketika telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan berkata kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, telah datang seseorang yang sifatnya demikian demikian demikian, apakah benar ini adalah nabi?" Maka kata Umayyah, "Na'am innahu lahu." Ya benar. Dia adalah nabi. Maka Abu Sufyan berkata, bertanya kepadanya, "Afala nattabi'uhu?" Bagaimana kalau kita ikuti dia? Ya. Apakah kita harus mengikutinya? "Afala nattabi'uhu?" Apa kata Umayyah? "Astahyi nisa'a Saqif." Aku malu dari wanita-wanita Bani Saqif. Kenapa? "Inni kuntu aqulu lahun Dulu aku pernah mengatakan kepada mereka, innani ana huwa, bahwasanya sungguh aku adalah nabi tadi. Gitu, kata Umayyah. Summa siru tabi'an li ghulami min abdi Manaf, ya. Aku telah mengatakan demikian, kemudian aku mau mengatakan bahwasanya aku mengikuti gulam anak dari keturunan Abdul Manaf, gitu. Aku sudah mengatakan bahwasanya aku adalah nabi, kemudian aku harus mengikuti anak tadi, gitu. Aku malu untuk mengikutinya, gitu. Aku malu untuk mengikuti dan mengakuinya. Ada sifat sombong dalam hatinya. Ya. Maka dari itu kada Umayyah ibn Abi Salat ayyuslim, hampir-hampir. Ya. Kalau tidak karena sombong, kalau tidak karena takabur, maka sudah masuk Islam. Ya. Ini adalah sifat sombong, ya, takabur yang harus dihindari. Qila innahu mata sanata tis'in wa qila sanata tsnatain. Dikatakan bahwasanya Umayyah bin Salt mati pada tahun ke-9, ada yang mengatakan ke tahun ke-2. Walau syi'run fi rasaqat la Quraisy yauma Badril Kubra, dan dia juga memiliki syair-syair yang isinya tentang bela sungkawa korban-korban perang Badar Kubra. Ya. Bisan. Ya, sikit lagi. Kemudian ada Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, summal Qulabi, summa Ja'fari. Labid ibn Rabi'ah. Kana min fuhuli su'ara al-jahiliyah wa min su'uril wa min su'ara al-mu'allaqat. Labid ibn Rabi'ah ini merupakan pujangga terkenal, terkemuka. Ya, pujangga dan penyair terkenal pada masa jahiliyah yang syair-syairnya biasa ditempel di Ka'bah saking bagusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya, asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatul labid. Ya. Perkataan yang paling benar yang dikatakan seorang syair adalah perkataannya labid. Apa itu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Segala sesuatu selain Allah bisa sirna. Segala sesuatu selain Allah bisa hilang. Ini perkataan Labid ibn Rabi'ah yang dikatakan asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatul labid. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia memiliki kisah bersama Utsman ibn Mad'un, yang mana kita akan sebutkan kisah tersebut pada babnya, yaitu bab cara-cara peperangan Quraisy dalam memerangi dakwah Islam. Ya. Kemudian waqad aslama Labid. Ya. Kemudian Labid masuk Islam. Yang kemudian dia berkata kepada Umar ketika Umar menanyakan tentang syair-syairnya. Kata Labid, "Laqad abdalani Allahu bi syi'ri surat Al-Baqarah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untukku, ya, dibandingkan syair-syair tadi dengan surat Al-Baqarah. Ini Labid ibn Rabi'ah. Allah telah mengganti kecintaan dia terhadap syair-syair tadi dengan Al-Quran. Ya. Wa mata fi khilafati Utsman, wafat pada masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Disebutkan ba'da an asa mi'ata wa khamsina ama wa qila aktsar. Ada yang mengatakan bahwasanya Labid hidup 150 tahun. Gitu. Ada yang mengatakan lebih. Ini riwayat. Ya. Wa mimman dzakara min masyahiril hunafa ghairu haula. Dan di antara yang disebutkan dari para hunafa yang terkenal selain yang kita sebutkan tadi, ada Arbab ibn Ri'ab, dan juga ada penyair Suwaid ibn Amir al-Mustaliki dari Bani Mustalik, dan juga ada As'ad Abu Karib al-Himyari, juga ada Waqi ibn Salamah atau ibn Salimah ibn Zuhair al-Iyadi, juga ada Umair ibn Haizab al-Juhani, juga ada Adi ibn Zaid al-Ubadi, kemudian masuk dalam agama Nasrani, wa Abu Qais Surah ibn Abi Anas al-Bukhari, ada Saif ibn Zi Yazan al-Himyari, ada Amir ibn Zarab al-Adwani, juga ada Abdutad Nijah ibn Sa'lab ibn Wabarah ibn Qudha'ah, ada Ailaf ibn Syihab at-Tamimi, ada Multamis ibn Umayyah al-Kinani, dan juga ada penyair terkenal Zuhair ibn Abi Sulma, dan juga ada Khalid ibn Sinan ibn Ghais al-Absi, ada Abdullah ibn al-Qudai, ada Ubaidillah ibn al-Abras al-Asadi, ada Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi, kakek Nabi SAW, dan juga ada Utsman ibn al-Khuwairis, Alladzi rahala fi talabiddin fastaqara bihi al-maqam inda Kaisar fatanassara wa aqama indahu bi ahsani maqam. Ya, ada Utsman bin Khuwairis, di mana dia rihlah untuk mencari agama, agama yang benar. Kemudian dia tinggal di kerajaan Romawi, yang situ memeluk agama Nasrani. Kemudian masuk agama Nasrani dan berada di atas agama Nasrani dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada Amr ibn Abasah As-Sulami, alladzi akramahullahu bil Islam. Ada Amr ibn Salam Abasah As-Sulami, seorang sahabi, ya, yang Allah muliakan dia dengan Islam. Juga ada Aqsam ibn Suaifi ibn Rabah, dan juga ada Abdul Muttalib, jadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan, tapi ar-rajih bahwasanya Abdul Muttalib alal kufri wa syirk, di atas kekufuran dan kesyirikan. Ya, sebagaimana yang dikatakan ketika wafatnya Abu Talib, ya, ada dua orang musyrikin Arab yang mengatakan dan bertanya kepada Abdul Muttalib, kepada Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Ya, apakah kamu membenci agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Berarti ini menunjukkan apa? Abdul Muttalib berada dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya. Nah, kemudian Abu Talib wafat huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Apa agamanya? Berarti kesyirikan dan kekufuran. Maka ini bukan termasuk dalam Al-Khunafa yang disebutkan di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi huna, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.